Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah wa mabad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan membaca kitab tafsir yang lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa terus belajar, bisa menuntut ilmu. Karena ini adalah amalan yang paling mulia, yang amalan tersebut dibutuhkan pada saat ini, dibutuhkan ketika ilmu sudah semakin langka, sudah semakin sedikit orang yang mempelajari ilmu agama, di mana orang sudah berlomba-lomba mencari dunia, ukuran keberhasilan seseorang sekarang adalah dunia. Maka pada saat inilah menuntut ilmu atau talabul ilmi syar'i merupakan sebaik-baik amalan. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca tafsir surat At-Takwir. Terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-24 atau yang ke-23, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maka pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakhil atau tidak menerangkan perkara gaib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang bakhil. Atau di sini disebutkan nanti, ai wa ma huwa 'ala ma auhahu Allahu ilaihi bimuttahamin. Yaitu makna wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap wahyu atau terhadap wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu berupa Al-Qur'an, bimuttahamin atau bimuttahamin, tertuduh. Tidaklah nabi ini tertuduh sebagai orang yang yazidu fihi, yang menambahi Al-Qur'an, aw yanqusu atau menguranginya, au yaktumu ba'dahu atau yang menyembunyikan sebagian Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang seperti ini. Bukanlah orang yang tertuduh menambahi, mengurangi ataupun menyembunyikan sebagian Al-Qur'an. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli samai wa ahli al-ardi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pembawa amanah kepercayaan dari penduduk langit dan penduduk bumi. Alladzi ballagha risalati rabbih al-balaghal mubin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang lengkap. Balaghul mubin. Rasulullah menyampaikan seluruh risalah. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Dan tidak ada pula yang beliau kurangi atau tambahi. Bahkan perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara yang itu penting atau sangat penting seperti perkara tauhid, kemudian juga perkara tentang kesyirikan, bahkan perkara yang dianggap remeh seperti qada il hajah, adab-adab buang hajat pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, ataupun larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air. Maka ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sempurna agama ini disampaikan oleh beliau, tidak ditambah dan tidak dikurangi, dan tidak ada yang disembunyikan oleh beliau. Falam yashuha bi syai'in minhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang bakhil, bukan seorang yang bakhil terhadap syariat. Semuanya disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. An ghaniyyin wala faqirin, dan beliau ini tidak bakhil terhadap orang kaya dan juga tidak bakhil terhadap orang miskin. Maka kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada para sahabat dari kalangan orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, juga pada kalangan sahabat yang dari kalangan fakir, dari kalangan hamba sahaya, Bilal bin Abi Rabah, Amr bin Yasir, Abdullah bin Umi Maktum, serta sahabat-sahabat yang lainnya. Wala ra'isin wala mar'usin, baik itu para pemimpin, maka beliau dakwahi pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin negara ataupun negeri-negeri yang lainnya. Begitu juga dengan rakyatnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka. Wala dzakarin wala unsa, dan beliau tidak bakhil terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Maka kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kaum wanita ketika Yaumul Aid, beliau mendatangi jamaah dari kaum wanita dan mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam, wahai para wanita, bersedekahlah karena sesungguhnya kalian adalah paling banyak dari kayu bakar api neraka. Maka beliau mendakwahi laki-laki maupun wanita. Wala hadari wala badawi, dan beliau tidak bakhil, beliau mendakwahi hadari, yaitu orang-orang yang tinggal di perkotaan ataupun orang-orang yang menetap. Wala badawi, badawi ini adalah Arab Badui, mereka tinggal di pedalaman. Maka apabila mereka datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mendakwahi mereka. Walidzalika ba'athahu Allahu fi ummatin ummiyatin, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang ummi, jahilat jahilat fi jahilatin juhala. Begitu juga beliau diutus kepada orang-orang yang paling bodoh, itu kaum jahiliyah, dikatakan jahiliyah karena mereka berada pada puncak kebodohan. Bagaimana mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, mengubur hidup-hidup, maka dikatakan jahiliyah karena mereka berada pada puncak kebodohan. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniyin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal sampai mereka yang tadinya berada pada keadaan jahiliyah itu menjadi ulama, ulama rabbaniyin, yaitu kalangan para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, maka mereka menjadi para ulama rabbaniyin, para ulama yang mengajari umat perkara-perkara yang remeh atau perkara-perkara yang kecil. Begitu juga dengan perkara-perkara yang besar. Dan semua risalah telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan oleh beliau, taraktukum al-mahajjati al-bayda layluha kan-nahariha, sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang putih cemerlang, ataupun disebutnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, al-mahajjatu itu adalah tariq rasul, jalannya rasul yang terang benderang, telah beliau sampaikan semua risalahnya. Layluha kan-nahariha, malamnya itu seperti siangnya. Ini adalah kinayah atau ungkapan bahwasanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah jelas, tidak tersembunyi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau meninggalkan para sahabat telah menjadi para ulama rabbaniyin, yaitu para ulama yang mendidik umat, mengajarkan umat perkara-perkara yang kecil, demikian juga perkara-perkara yang besar. Wa ahbaron mutafarrisina, dan mereka menjadi para ulama ahli ibadah dan memiliki menjadi ulama-ulama yang ahli ibadah, wa mutafarrisin, memiliki mata hati yang tajam. Ilaihimul ghayatu fil ulumi, kepada mereka lah, yaitu kepada para sahabat, ilmu ini kembali. Para sahabat mereka merujuk kepada para sahabat, merujuk permasalahan segala sesuatu atau segala permasalahan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihimul muntaha fi istikhraji daqaiqi wal fuhumi, dan kepada mereka lah kembali permasalahan-permasalahan yang pelik, permasalahan-permasalahan yang rumit, yaitu dikembalikan kepada para sahabat. Wa humul asatidzah, dan mereka ini adalah asatidzah, para pengajar. Wa ghairuhum kisarahu an yakuna min talamidzihim, dan yang selain mereka, selain para sahabat, maka mereka adalah pantas untuk menjadi murid-murid para sahabat. Maka ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah meninggal, atau ketika beliau meninggal, maka beliau meninggalkan para sahabat telah menjadi para ulama, mengajari umat perkara-perkara yang ringan atau perkara-perkara yang kecil sampai dengan perkara-perkara yang besar. Dan beliau meninggalkan seluruh, meninggalkan dunia ini dengan seluruh perkara agama telah beliau jelaskan, telah beliau sampaikan, dan itu telah jelas bagi siapa saja yang ingin mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim." Dan dia bukanlah, yaitu Al-Qur'an, bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Lamma dzakara jalalata kitabihi, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan atau keagungan kitabnya yaitu Al-Qur'an, wa fadlahu bi dzikri rasulaini al-karimaini, dan menyebutkan keutamaan dua utusan yang mulia, sebagaimana dalam pertemuan kemarin bahwasanya ar-rasul ada dari kalangan malaikah dan ada dari kalangan al-bashari, yaitu dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Sedangkan dari kalangan manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Allah bagaimana keutamaan Jibril alaihi salam, begitu juga keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain pada ayat-ayat pada surat At-Takwir ini, maka kita dapati di dalam Al-Qur'an bagaimana pujian-pujian Allah terhadap malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Qur'an yang mulia diturunkan dan diterima oleh orang yang mulia pula. Sesuatu yang mulia diterima oleh orang yang mulia. Maka beliau menyebutkan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan dua utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzaini wasala ilan nasi ala aydihima, yang Al-Qur'an itu sampai kepada manusia melalui keduanya. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya. Maka ini adalah keadaan Al-Qur'an dan orang-orang yang membawanya. Wa asna Allahu alaihima bima asna, dan Allah Subhanahu wa taala memuji keduanya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam dengan pujian yang sangat tinggi, dengan pujian yang sangat mulia. Bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an pujian Allah terhadap malaikat Jibril dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dafa anhu kullu afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Al-Qur'an dari setiap kekurangan, mimma yaqdahu fi sidqihi, yang bisa merusak kebenaran Al-Qur'an. Faqala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Al-Qur'an bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ay fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbihi. Yaitu syaitan itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Bahkan mungkin syaitan itu sangat benci dengan Al-Qur'an. Sehingga maka di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah taala bahwasanya makna wa ma huwa biqauli syaitonir rajim ay fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbihi, yaitu syaitan itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa aina tadhhabun, maka ke mana kalian akan berpaling? Allah bertanya kepada orang-orang kafir. Ay kaifa yakhthuru hadza bibalikum, maka bagaimana ini itu bisa terbetik, terbersit di dalam pikiran-pikiran kalian? Bagaimana pikiran-pikiran kalian bisa mengatakan kalau Al-Qur'an itu adalah perkataan syaitan? Wa aina azabat ankum adhanukum, ke mana pikiran-pikiran kalian pergi? Atau istilah kasarnya, ke mana otak-otak kalian? Kemana pikiran-pikiran kalian sehingga bisa terbersit seperti itu? Hatta ja'altumul haqqo alladhi huwa fi a'la darajati sidqi bimanzilatil kadzib. Sampai-sampai kalian ini menjadikan Al-Qur'an atau menjadikan kebenaran yang kebenaran ini berada pada derajat yang paling tinggi, kalian samakan dengan manzilah, kalian samakan dengan kedustaan. Aina tadhhabun? Fa aina, ke mana kalian berpaling? Alladhi huwa anzala ma yakunu wa arzala wa asfalal batil. Yang kedustaan ini adalah sangat rendah dan bahkan lebih rendah dari kebatilan. Bal hadza illa min inqilabil haqa'iq. Bukankah ini adalah pemutarbalikan fakta? Bagaimana Al-Qur'an yang dia merupakan kebenaran diputarbalikan oleh mereka menjadi di dalam derajat kedustaan? Bahkan sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang hatinya meyakini Al-Qur'an. Disebutkan di dalam beberapa riwayat ketika para sahabat berada di Makkah membaca Al-Quran, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq membaca Al-Quran di rumahnya. Maka sebagian orang-orang kafir Quraisy ini mencuri dengar, mencuri bacaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sebagian lagi mendengar atau mencuri dengar bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena kesombongan mereka ataupun gengsi mereka, maka mereka mendustakan Al-Quran. Maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. In huwa illa dzikrul lil alamin, sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan yang seluruh selain Allah itu adalah alam. Yatadzakkaruna bihi rabbahum, yang mereka dengan Al-Qur'an ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Qur'an mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu min sifatil kamali. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yunazzahu anhu minan naqaisi war radhaili wal amsali. Dan di dalam Al-Qur'an pula terdapat tanzih, terdapat pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan kerendahan dan permisalan. Wa yatadzakkaru nabihil awamira wan nawahi wa hukmaha. Dan di dalam Al-Qur'an pula mereka ini mengingat, mengetahui al-awamir, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wan nawahi, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa hukmaha, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadzakkaruna bihi al-ahkam al-qadariyata wa syar'iyata wal juz'iyata. Dan di dalam Al-Qur'an pula mereka bisa mengetahui hukum-hukum qadariyah, yaitu berkaitan dengan takdir, wa syar'iyah, yaitu berkaitan dengan syariat, wal jazaiyah, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan balasan, balasan atas amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba. Dan ini semua berada di dalam Al-Qur'an. Wabil jumlati, dan kesimpulannya, yatadzakkaruna bihi masalihad daraini. Dengan Al-Qur'an manusia bisa mengetahui maslahat dua negeri, ad-daraini, yaitu dunia dan akhirat. Kita mengetahui itu semua dari Al-Qur'an. Wa yanaluna bil 'amali bihi as-sa'adataini, dan mereka akan mendapatkan dengan Al-Qur'an dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yaitu bil 'amali bihi, yaitu dengan mengamalkan Al-Qur'an. Maka ini adalah Allah Subhanahu beliau rahimahullah taala menyebutkan atau menjelaskan tentang in huwa illa dzikrul lil alamin, sesungguhnya Al-Qur'an dia adalah peringatan untuk seluruh alam. Di dalamnya manusia bisa mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pula seseorang mengetahui tanzih, pensucian Allah dari segala kekurangan, dari kerendahan dan permisalan. Dan dari di dalam Al-Qur'an pula seseorang bisa mengetahui hukum-hukum atau mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui larangan-larangan Allah, mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pula seseorang bisa mengetahui ahkam al-qadariyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan takdir, wa syar'iyyah wa wal jazaiyah, yaitu berkaitan dengan syariah dan balasan. Maka ini yang bisa, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan kesimpulannya bahwasanya dengan Al-Quran seseorang itu bisa mengetahui kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dan seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mengamalkan Al-Quran. Maka di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liman syaa'a minkum ayyastaqim. Maka barang siapa di antara kalian yang menginginkan untuk menempuh jalan yang lurus itu, yaitu menempuh jalannya Al-Qur'an, ba'dama tabayyana rusydu minal ghayy, setelah dia mengetahui, setelah jelas baginya ar-rusydu, petunjuk dari al-ghay, dari kesesatan. Wal huda minad dalal, yaitu petunjuk dari petunjuk setelah dia mengetahui petunjuk dari kesesatan. Ar-rusydu minal ghay, ar-rusydu, perbedaan antara ar-rusydu dengan al-huda, disebutkan bahwasanya ar-rusydu itu ar-rusydu minal ghay, seseorang dia tersesat setelah mendapatkan ilmu. Jadi datang ilmu kepadanya, kemudian dia tersesat, maka di sini disebut dengan al-ghawi, yaitu orang yang tersesat setelah datangnya ilmu kepada dia. Adapun huda, maka ini perbedaannya dengan ad-dhalal. Ad-dhalal adalah ya dia belum mendapatkan ilmu, sebagaimana al-ghawi. Al-ghawi ini telah datang ilmu kepadanya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian bisa menempuh jalan itu إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin, yaitu Allah Rabb alam semesta. أَيْبْ فَمَشِئَتُهُ نَافِذَةٌ, yaitu masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu berlaku. La yumkin an tu'aroba aw tumani'a, tidak mungkin kehendak Allah itu akan bertentangan, pasti akan berlaku ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, wa fi hadhil ayah wa amsalha, dan di dalam ayat ini dan yang sejenisnya, raddun ala firqatai, raddun ala firqatil qadariyati an-nufati. Dan di dalam ayat ini adalah bantahan terhadap dua golongan, yaitu al-qadariyah an-nufah dan al-qadariyah al-mujbirah. Disebutkan al-qadariyah an-nufah ini adalah golongan yang menyebutkan bahwasanya kelompok ini meyakini bahwasanya perbuatan hamba tidak berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menafikan ilmu dan kehendak Allah secara keseluruhan. Jadi hamba yang melakukan apa yang dia lakukan, dia yang menciptakan perbuatannya tanpa ada campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-qadariyah al-mujbirah adalah kelompok yang meyakini bahwasanya hamba itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki perbuatan yang hakiki. Mereka melakukan sesuatu karena dipaksa, karena paksaan. Maka ini adalah dua kelompok, al-qadariyah an-nufah dan al-qadariyah al-mujbirah. Dan ayat ini, dua ayat terakhir adalah bantahan bagi kedua kelompok tersebut. Ayat yang limang syaa minkum ayyastaqim ini adalah bantahan bagi al-jabriyah atau al-qadariyah an-nufah. Atau bantahan bagi al-qadariyah al-mujbirah. Bahwasanya di situ disebutkan limang syaa minkum ayyastaqim, maka barang siapa yang dia berkehendak, yang ingin mengikuti jalan yang lurus, maka di sini menunjukkan masyiah dari hamba. Adapun ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, maka di sini menunjuk adanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan terhadap al-qadariyah an-nufah yang mengatakan bahwasanya hamba itu perbuatannya tidak berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini dan juga ayat-ayat yang selainnya merupakan bantahan terhadap dua kelompok ini, yaitu al-qadariyah an-nufah dan al-qadariyah al-mujbirah. Kama taqaddama misluha walhamdu wallahu a'lam walhamdulillah. Sebagaimana telah lewat yang semisal dengan ayat di atas, ini karena sudah juz 30 disebutkan sebelumnya oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam juz 29 di dalam surat Al-Mudathir ketika menjelaskan tentang dua, tentang kehendak ataupun masyiah, masyiatillah ataupun tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam dua ayat yang terakhir ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang ingin istiqamah, yang dia ingin berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia sudah berkehendak, berkeinginan untuk melakukannya, berupaya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka jangan lupa, semua itu di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan bersandar kepada kemampuan dan kehendak kita sendiri. Maka disebutkan di situ, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Jangan bersandar kepada kehendak manusia, tetapi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongannya agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan dan di dalam berpegang teguh di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini adalah tafsir dari surat At-Takwir yang telah kita baca. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari surat ini, sebagaimana disebutkan, salah satunya disebutkan oleh para ulama, bahwasanya barang siapa yang ingin melihat keadaan atau ahwal yaumul qiyamah, sebagaimana dia seolah-olah melihat dengan kepalanya kejadian hari kiamat, melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka tadaburilah, bacalah, fahamilah ayat atau surat Idza Syamsu Kuwirat. Ayat ini salah satunya. Mungkin sebagian sudah hafal dengan surat ini, maka bacalah. Setelah kita selesai dari membaca tafsirnya, bacalah dengan mentadaburinya, dengan memahaminya, menghayatinya, bahkan mengamalkannya. Karena para sahabat mereka ketika mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari 10 ayat, 10 ayat, dipahami, dihafalkan, dipahami maknanya, kemudian diamalkan. Maka ini adalah keadaan para sahabat. Maka kita yang sudah mempelajari beberapa tafsir dari Juz Amma, mudah-mudahan bisa semakin menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita lebih berhati-hati di dalam berbuat, berhati-hati di dalam beramal, berhati-hati di dalam melakukan perbuatan. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini bermanfaat bagi antum semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.